budaya sastra Arab, bukan firman Allah yang suci. Ini disebabkan kesatu mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan sifat Allah. Bagi kita orang ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Ya, maka Al-Quran sangat besar, sangat tinggi kedudukannya dan sangat agung. Dan Al-Quran masuk ke dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Al-Quran masuk ke dalam surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun, dan Allah Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kedudukan Al-Quran di tengah umat Islam sebenarnya. Makanya disebutkan dalam buku terjemahan halaman 78. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Abu Abdurrahman As-Sulami adalah seorang ulama salaf, ulama terdahulu. Beliau berkata, "Fadlul Qur'ani 'ala sa'iril kalami ka fadlir Rabbi 'ala khalqihi, wa dzalika annahu minhu." Artinya, keutamaan Al-Qur'an atas semua perkataan adalah seperti keutamaan Allah Rabb atas ciptaannya, karena Al-Qur'an berasal darinya. Ya, Al-Qur'an berasal darinya. Jadi Al-Qur'an itu bukan makhluk. Oh, Ustaz, kalau begitu yang tercatat di mushaf-mushaf itu apa? Maka itu tulisan. Sedangkan firmannya adalah kalamullah. Itu adalah tulisan. Sedangkan firmannya adalah kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Yatakallamu bihi haqiqah. Allah berfirman dengan Al-Quran secara hakiki dan langsung Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala kemudian berkata, waqad rawa hadzal lafza marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz seperti ini dinukil sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perkataan tadi, keutamaan Al-Qur'an dibandingkan seluruh perkataan seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluknya. Ini ucapan dinukilkan juga sampai kepada Rasulullah. Artinya dia adalah apa? Hadis. Dia adalah hadis. Dinukilkan. Illa anna raf'ahu la yathbut kama awdaha dhalika al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih. Namun penisbatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dibuktikan. Artinya hadisnya lemah. Ya. Seperti dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Khalqu Af'alil Ibad dan selainnya di antara imam ahli ilmu. Ya. Tetapi maknanya benar bahwa keutamaan Al-Qur'an dibandingkan zikir-zikir atau perkataan-perkataan lain seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Wa amma ma'nahu fa haqqun la raiba fihi. Adapun maknanya adalah hak tanpa ada keraguan di dalamnya. Makna perkataan tadi, keutamaan Al-Qur'an atas semua perkataan adalah seperti keutamaan Rabb atas ciptaannya karena ia berasal darinya. Ini maknanya benar kata Syekh, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan, wala raiba fi husnihi wa quwwatihi wa istiqamatihi wa jamali madlulih. Dan tidak ada keraguan dalam hal kebagusannya, kekuatannya, kelurusannya, keindahan kandungannya. Maksudnya perkataan tadi benar-benar bagus, benar-benar indah, benar-benar kuat, benar-benar kandungannya bagus. perkataan tadi. Perkataan apa? Keutamaan Al-Quran di atas semua perkataan seperti keutamaan Allah di atas ciptaannya, makhluk-makhluknya. Itu perkataan yang bagus, itu perkataan yang kuat, itu perkataan yang lurus, itu perkataan yang menunjukkan akidah yang benar. Kemudian Syekh rahimahullahu taala berkata, "Wa qad istashhada ahlul ilm li sihhati ma'nahu binususin 'adidah." Bahkan para ulama telah mewafarkan sejumlah nas untuk mendukung kebenaran maknanya. Nya kembali kepada perkataan tadi. Bal innal Imam al-Bukhari rahimahullah ja'alahu unwanan li ahadi tarajimi abwabi kitabi fadailil Quran min sahih. Bahkan Imam Bukhari menjadikannya sebagai judul bab dalam pembahasan keutamaan Al-Quran di dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Jadi salah satu bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah bab fadlul Quran. Kafadli ala sairil kalam, kafadli rabbi ala sairil makhluk. Ya, bab keutamaan Al-Quran atas semua perkataan seperti keutamaan Rabb atas semua ciptaannya. Ini dijadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bab menunjukkan maknanya benar. Kemudian para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala fil bab as-sabi'i asyara minhu babu fadlil Qur'an ala sa'iril kalam wa awrada tahta hadzal babi haditsain 'azimain. Beliau berkata, yaitu beliau Imam Bukhari, berkata pada bab ke-17 dalam pembahasan tersebut, bab keutamaan Al-Quran atas seluruh perkataan. Lihat ya, keutamaan Al-Quran atas seluruh perkataan. Dijadikan bab oleh siapa? Imam Bukhari. Lalu beliau menyebutkan di bawah bab ini dua hadis yang sangat agung. Yaitu pertama, Al-Hadithul Awwal, Hadithu Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Musa Al-Ash'ari, hadis yang pertama yang disebutkan dalam bab ini. Abu Musa Al-Ash'ari seorang yang terkenal dengan kunyahnya Abu Musa Al-Ash'ari. Nama sebenarnya siapa? Abu Musa itu terkenal dengan kunyahnya. Kunyahnya itu panggilan untuk abah. Misalkan abahnya Abdullah. Saya abahnya Abdullah. Maka mempunyai kunyah Abu Abdillah. Nah, Abu Musa ini adalah nama. Kunyah. Nama aslinya bukan itu. Siapa namanya? Ah, ada yang tahu? Ada beberapa sahabat yang terkenal dengan kunyahnya. Seperti Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Hah? Cari ya. Kunyah dari Abu Musa siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah, ta'muha thayyibun wa rihuha thayyib." Masyaallah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti utrujah. Lihat, ini kata-kata membaca. Ya. Sebagian orang bertanya seperti siang tadi saya ditanya waktu acara rangkum tanya jawab di antara radio-radio sunnah. Sebagian orang bertanya, "Ustaz, kalau saya baca Quran cuma membaca, tidak paham, apakah dapat pahala?" Ini dalil yang begitu jelas bahwasanya hanya dengan membaca walaupun tidak paham juga mendapatkan keutamaan. Manusia ketika berinteraksi dengan Al-Quran kurang lebihnya 5 macam interaksi, 5 macam hubungan dia dengan Al-Quran. Yang pertama, mempelajarinya. Yang kedua, membacanya. Yang ketiga menghafalnya. Yang keempat mendengarkannya. Yang kelima mengamalkannya. Kurang lebih ini interaksi manusia terhadap Al-Quran. Semuanya adalah mendapatkan keutamaan masing-masing. Semuanya adalah mendapatkan keutamaan masing-masing. Beda-beda keutamaannya. Lihat membaca, meskipun tidak paham, tetap dapat keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an mitslul utrujah, ta'muha thayyib wa rihuha thayyib." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti utrujah. Buah ini, utrujah itu adalah buah. Rasanya baik dan aromanya wangi. Jadi kurang tepat kalau diterjemahkan di sini rasanya bagus. Bagus itu untuk apa? Untuk pakaian. Rasanya lezat dan aromanya wangi. Nah, ini keindahan menerjemah bahasa Arab seperti itu. Ya. Sama-sama disebutkan thayyib, kemudian rasanya thayyib, thayyib bagus memang. Dan rihuha thayyib, wanginya bagus. Tapi aromanya wangi. Ada yang tahu Abu Musa siapa namanya? Hah? Abdullah bin Qais. Namanya Abdullah bin Qais. Ya, abahnya Musa itu Abdullah bin Qais. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Baik, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Seperti utrujah, buah namanya utrujah. Ya, yang rasanya bagus, rasanya lezat, aromanya wangi. Mawatsalul ladzi mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mithlu tamrah ta'muha hulwun wa la riha laha. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma, rasanya bagus, rasanya manis, namun tidak ada aromanya. Wah, Ustaz, mendingan berarti enggak usah baca Qur'an. Mendingan kayak kurma. Ya? Enggak. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini bagaimana? Tidak boleh ya, akhi. Kata-kata mendingan tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena sikap beragama seorang muslim selalu mencari yang paling sempurna. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beragama. Jangan mau yang ecek-ecek surganya. Harus yang paling tinggi. Idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Al-firdausu a'laha. Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Tidak boleh untuk urusan akhirat surga dia harus dia mau yang rendahan, enggak boleh, jangan. Ya, kalau ada orang mengatakan, "Oh, saya enggak mau baca Quran ah, mending kan masih seperti kurma." Ada lagi, "Wa mathalul ladzi wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran mathalur raihana, rihuha thayyib wa tu'muha mar wa ta'muha murrun." Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah. Raihanah, aromanya bagus namun rasanya pahit. Aromanya bagus namun rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Quran. Lihat, bahkan orang munafik saja kalau baca Quran dapat keutamaan. Munafik, baca Quran dapat keutamaannya. Yaitu apa? Wangi baunya, aromanya wangi, tetapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah ta'muha murrun wa la riha laha. Perumpamaan munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti hamdalah, buah hamdalah. Rasanya pahit dan tidak ada aromanya. Ya, tidak ada wanginya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamdalah itu saya pernah kita itu pernah dibawakan oleh dosen ke kelas buah-buah ini semua. Ya. Ada yang pertama utrujah, kemudian yang kedua tamar, kemudian yang ketiga raihana, kemudian yang keempat adalah hanzalah. Pernah dibawakan utrujah, memang baunya wangi dan rasanya lezat. Dia buah seperti buah orange, seperti buah limau, ya, limau, lemon, seperti buah orange lah pokoknya. Kemudian ada tamar, ma'ruf ya, kurma sudah dikenal. Kemudian raihana, raihana ini memang baunya wangi, tapi kalau dimakan pahitnya minta ampun. Dan dia bentuknya semuanya hampir sama, bentuk-bentuk seperti limau, jeruk, ya. Kemudian ada hanzalah, hanzalah ini sudah baunya busuk, kemudian rasanya juga pahit, pahit dan tidak ada rasa, tidak ada bau wanginya, atau cenderung kepada busuk. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi kitab Fadailil Quran wa huwa ibaratun an syarhi mukhtasar wa 'azimil faidah li kitab Fadailil Quran min sahihil Bukhari. Wa wajhu munasabatil bab li hadzal hadits anna thibar raihati dara ma'al Quran wujudan wa 'adaman. Fadalla ala syarafi ala ma siwahu minal kalam as-sadiri minal birri wal fajir. Perhatikan, Imam Ibnu Katsir berkata dalam kitab Fadailul Quran, dan kitab ini adalah penjelasan ringkas penuh faidah terhadap kitab Fadailul Quran Sahih Bukhari. Jadi Imam Ibnu Katsir punya kitab judulnya Fadailul Quran. Ini kitab adalah penjelasan dari bab Fadailul Quran dalam Sahih Bukhari. Ya. Letak, beliau berkata, letak kesesuaian judul bab terhadap hadis ini, maksudnya babnya keutamaan Al-Qur'an. Kemudian hadisnya ini, apa kesesuaiannya? Letaknya adalah bahwa aroma yang wangi, yang harum dikaitkan dengan Al-Qur'an selalu. Kalau ada Al-Qur'annya wangi. Kalau tidak ada maka tidak wangi. Selalu ada atau tidak ada. Seperti misalkan orang mukmin yang baca ada wanginya. Ya, orang mukmin yang tidak baca tidak ada wanginya. Orang munafik yang baca ada wanginya. Orang munafik yang tidak baca Quran tidak ada wanginya. Selalu seperti itu. Orang akan wangi dia akan dianggap baik, kemudian perangainya baik selama dia membaca Al-Quran. Maka ada keterkaitan antara kebagusan perangai dengan pembacaan Al-Quran. Ini pelajaran menarik, Pak. Ada keterkaitan antara bagusan sikap ucapan dengan pembacaan Al-Quran. Yang tidak baca Al-Quran pasti perkataannya jorok, kotor, kasar. Pasti itu berdasarkan ayat ini. Kelakuannya tidak bagus. Yang baca Al-Quran meskipun orang munafik tetap ada semacam kebaikan dalam dirinya. Maka ini menunjukkan keutamaan Al-Quran atas selainnya yang berupa perkataan berasal dari orang baik maupun pelaku dosa. Itulah keutamaan Al-Quran. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam bab Fadlul Quran ala sairil kalam kafadli Rabbi ala al-makhluk. Keutamaan Al-Quran di atas seluruh ucapan, di atas seluruh perkataan. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah bin Umar, bapaknya siapa? Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ajalukum fi ajali man khala minal umam kama baina salatil asri wal wa maghribi syams. Artinya hanya saja batas waktu bagi kalian dibandingkan batas waktu mereka yang telah terdahulu atau umat yang telah terdahulu di antara umat-umat, sama seperti antara salat asar dan terbenamnya matahari. Wa mathalukum wa mathalul yahud wan nasara kamathali rajulin ista'mala ummalan. Perumpamaan kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani sama seperti orang yang mengupah para pekerja. Faqala man ya'malu li ila nisfin nahar ala qiratin qiratin. Orang itu berkata, siapa yang mau bekerja untukku hingga tengah hari dan masing-masing mendapatkan satu qirat. Satu qirat adalah satu gunung pahala. Fa'amilatil yahud, maka orang-orang Yahudi mengerjakannya. Faqala man ya'malu nisfin nahar ilal asr. Lalu orang itu berkata lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari tengah hari hingga asar? Fa'amilatin nasara, maka orang-orang Nasrani mengerjakannya dari mulai apa? Zuhur sampai asar. Dari tadi dari apa? Dari pertengahan afwan, dari pagi sampai zuhur. Itu yang dikerjakan oleh siapa? Yahudi. Nasrani dari zuhur sampai asar. Taib. Kemudian thumma antum ta'maluna minal asri ilal maghrib bi qirataini qiratain. Kemudian kalian wahai kaum muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja dari asar hingga maghrib dengan upah masing-masing dua qirat. Yang mana yang lebih besar pahalanya? Dan orang ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja dari mulai asar sampai maghrib tapi dapat pahala dua qirat. Yang Yahudi tadi dari pagi sampai zuhur itu dapat satu qirat. Nasrani dari zuhur sampai asar dapat satu qirat. Kemudian orang Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari asar sampai maghrib dapat dua qirat. Mana yang lebih besar pahalanya? Umat muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu qalu nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an. Orang Yahudi, orang Nasrani mereka protes. Kami lebih banyak pekerjaannya namun lebih sedikit pemberiannya. Ya, memang kesel Pak yang seperti ini. Lebih banyak pekerjaan, hasilnya paling apa? Dia mendapatkan keuntungan paling sedikit. Makanya saya pribadi itu paling enggak suka makan sesuatu yang banyak keluar tenaga, masuknya sedikit. Makan kuaci itu paling enggak suka. Makan capek gitu. Kemudian masuknya ceplung sedikit. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya. Mendingan makan untuk. Makan bingka. Wah itu puas. Nah, ustadznya hendak bingka ini. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an. Orang Yahudi, orang Nasrani berkata, kami lebih banyak pekerjaannya namun lebih sedikit pemberiannya. Qala hal dzalamtukum min haqqikum. Lalu orang itu berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah aku menzalimi kalian dari hak kalian? Qalu la, mereka tidak. Qala fadzaka fadli utihi man syi'tu. Mereka berkata, tidak. Maka dia berkata, orang tersebut berkata, itulah anugerahku yang aku berikan siapa yang aku kehendaki. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat ini Al-Qur'annya enggak disebutin. Ya. Padahal Imam Bukhari menyebutkan keutamaan Al-Qur'an di atas seluruh perkataan. Apa hubungan hadis dengan keutamaan Al-Qur'an? Begitu kan pertanyaannya? Ya, paham pertanyaannya? Hadis ini disebutkan dalam bab keutamaan Al-Qur'an. Apa hubungannya keutamaan Al-Qur'an? Enggak ada penyebutan Al-Qur'an sama sekali. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa munasabatuhu litarjamati anna hadhil ummah ma'a qasri muddatiha fadalatil umamal madhiyata ma'a tuli muddatiha, kama qala ta'ala" kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Imam Ibnu Katsir berkata, kesesuaian hadis ini dengan judul bab adalah bahwa umat ini meski ringkas waktunya, namun ia melebihi keutamaan umat-umat terdahulu walau waktu mereka lebih lama. Umur umat terdahulu 950 tahun. Siapa itu? Umur siapa? Nabi Nuh. Itu pun umurnya untuk berdakwah, bukan umur sepanjangan umurnya. Ya? Berdakwah illa 50 aman. Yaitu berdakwah selama 950 tahun. 950 berdakwahnya saja, belum seluruh umurnya. Tapi keutamaan umat Nabi Muhammad SAW bersyukur ini. Kita umur pendek, amalan sedikit, tapi pahalanya lebih besar. Dan ini kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak, bagi yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti membaca, seperti sholat semalaman suntuk. Bagi yang membaca surat Al-Ikhlas, cuma beberapa ayat, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 4 ayat, maka seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Jadi amalan sedikit dan berpahala besar. Itu kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, begitulah Al-Qur'an. Perkataannya sedikit tapi keutamaannya melebihi seluruh perkataan yang banyak. Nah, itu kesesuaiannya antara hadis dengan apa? Dengan bab. Jadi, makanya para ulama mengatakan fikihnya Imam Bukhari ada pada bab-babnya. Jadi Imam Bukhari ketika menyebutkan bab itu tidak sembarangan. Fikihnya Imam Bukhari ada pada bab-babnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, wa fil musnadi wassunani an Bahz ibn Hakim an abihi Hakim ibn Hizam an jaddi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna 70 umma antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Artinya, dalam al-musnad, al-musnad itu adalah musnad Imam Ahmad. Ya, musnad apa? Imam Ahmad. Kenapa disebut musnad Pak kitabnya? Ini sedikit berbincang masalah ilmu hadis. Karena Imam Ahmad menyebutkan hadis per nama dari para sahabat. Misalkan nama Anas bin Malik, hadisnya apa saja. Kemudian nama dari Abu Hurairah, hadisnya apa saja. Terus disebutkan hadisnya. Nama Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis hadis Aisyah apa saja sampai banyak. Nah, itu namanya disebut dengan apa? Musnad. Dan setiap orang yang berkata musnad, ustadkah, kiaikah, di dalam kitab al-musnad maksudnya kebanyakan adalah musnad Imam Ahmad. Dalam al-musnad dan sunan. Sunan di sini sunan-sunan, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kenapa disebut sunan? Saya pernah sebutkan ini. Ya, kenapa kitab disebut sunan? Karena di dalamnya cuma membicarakan masalah fikih saja. Sejarah enggak dibicarakan. Akidah enggak dibicarakan. Fikih saja, dari mulai bersuci sampai berjihad. Apa fikihnya? Nah, itu bedanya kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ada kitab tafsirnya, ada kitab sejarahnya. Maksudnya di dalam bukunya itu ada bab sejarah, ada bab tafsir, ada bab bab zikir, ya, dan bermacam-macam. Sedangkan dalam kitab sunan hanya membicarakan masalah apa? Fikih, itu bedanya. Sunan dengan sahih. Ya. Kalau sunan hanya dibicarakan masalah fikih saja. Kalau sahih seperti sahih Bukhari, sahih Muslim, itu dibicarakan masalah apa? Keseluruhannya. Makanya nama asli dari sahih Bukhari bukan sahih Bukhari. Nama asli kitab sahih Bukhari itu adalah Al-Jami' Al-Musnad. Saya tulis ya, Pak. Nama asli dari sahih Bukhari adalah Al-Jami' Allahu Akbar. Nama aslinya Al-Jami' Al-Musnad. Ini nama asli sahih Bukhari. Sedangkan kitab-kitab sunan, As-Sunan. Lihat Pak, Al-Jami' ini bedanya dengan As-Sunan. Kalau Al-Jami' artinya mencakup semuanya. Semua bab dibicarakan. Bab akidah, bab tafsir, bab fikih, bab sejarah, bab zikir, bab doa, dibicarakan semuanya. Maka disebut jami'. Jami' itu artinya apa? Mengumpulkan seluruhnya. Makanya masjid yang, kalau di Arab Saudi, masjid yang disolati Jumat namanya jami'. Ya, kalau masjid yang tidak disolati Jumat namanya cuma masjid. Nah, itu bedanya. Ya, jami'. Kita ini sebenarnya jami'. Karena disolati Jumat. Ya, jami'. Makanya disebut masjid jami'. Itu istilah dahulu itu. Masjid jami', di mana itu? Sungai Jingah, Masjid Jami'. Karena memang dikerjakan di dalamnya seluruh kegiatan Islam. Jami'. Ya. Jami'. Ini para ikhwah sekalian. Artinya mengumpulkan seluruh apa? Pelajaran di sini ada fikihnya, ada tafsirnya, ada hadisnya, ada zikirnya. Kalau sunan cuma berkutat kepada fikih, fikih saja. Ya, nanti dalam fikih itu ada bersuci, ada fikih ahli waris, ada fikih berjihad. Nah, fikih saja, tidak membicarakan tafsir, tidak membicarakan sejarah, tidak membicarakan akhlak, enggak, fikih saja. Itu bedanya antara sunan dengan apa? Jami'. Bisa dipahami ya, Pak? Nah, itu di dalam Sahih Bukhari dan dalam kitab-kitab sunan. Dalam Al-Musnad dan Sunan dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian menggenapkan 70 umat. Kalian yang terbaik di antaranya, paling utama, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu dari kita itu setara dengan 70 orang. Hebat ya. Satu dari kita setara dengan 70 orang. Makanya sholat 5 waktu yang kita kerjakan ganjarannya berapa? Hah? Hiya khams wa khamsin. Dia adalah 5 salat tetapi pahalanya 50. Nah, ini besar pahalanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita lihat keutamaan Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an di atas perkataan seluruh perkataan. Sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahalanya lebih banyak di atas seluruh umat yang lain. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa inna ma fazu bihadhihi al-barakati al-kitabil 'azim al-Qur'an alladhi sharrafahu Allah 'ala kulli kitabin anzalahu wa ja'alahu muhaiminan 'alayhi wa nasikhan lahu wa khatiman lahu li'anna kullal kitabi kullal kutubil mutaqaddimati nazalat ilal ardi jumlatan wahidah wa hadzal qur'an nazala munajjiman bihasabi al waqa'i li shiddati al-i'tina bihi wa biman anzala alayhi fa kullu marratin kanuzuli kitabin minal kutubil mutaqaddimah. Mereka mendapatkan kemenangan ini kenapa? Umat Islam kenapa mendapatkan keutamaan ini? Amalan sedikit pahala besar. Hanyalah disebabkan oleh keberkahan Al-Qur'an yang agung. Keberkahan Al-Qur'an yang agung. Al-Qur'an yang telah dimuliakan Allah atas semua kitab yang diturunkannya, mencakup kitab-kitab tersebut, menghapusnya. Jadi faedah Al-Qur'an itu menghapusnya dan menjadi penutup baginya. Artinya apa? Kita mengimani seluruh kitab-kitab suci, tapi terhadap Al-Qur'an dia punya sifat sendiri. Al-Qur'an menghapus ajaran-ajaran sebelumnya. Itu sifat Al-Qur'an. Menghapus ajaran-ajaran sebelumnya. Kalau di zaman Nabi Musa, orang yang ingin bertobat, misalkan bersuci, misalkan ini baju kena najis, bersucinya bagaimana? Bajunya dipotong, nggak boleh dicuci, ya bajunya dipotong. Ingin bertobat, bagaimana? Membunuh diri. Nah, itu ajaran Nabi Musa. Datang Al-Quran, ajaran tersebut dihapus. Itu namanya muhaimin. Arti muhaimin, menghapus ajaran sebelumnya, menyempurnakan ajaran sebelumnya. Ada nggak orang bernama muhaimin? Ya, itu namanya menghapus ajaran sebelumnya dan menyempurnakannya. Ya, tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi penutup baginya. Artinya seluruh ajaran ditutup oleh ajaran Al-Quran. Jadi Pak, tidak bisa orang Nasrani sekarang, oh saya tidak beriman dengan Al-Quran, saya mengikuti ajaran Taurat. Nggak bisa. Karena mulai Al-Quran diturunkan, mulai saat itu ajaran-ajaran sebelumnya terhapus. Al-Quran sebagai penutup ajaran. Ya, ini para ikhwan sekalian. Jadi tidak bisa orang mengatakan seperti pemikiran orang-orang liberal, orang-orang yang mendewakan akalnya. Mereka berkata, nggak boleh Islam itu ngaku yang paling benar, karena semua agama itu sama. Mereka menyembah kepada Allah. Sebagaimana dalam Islam ada orang yang bermaksiat, maka di dalam Nasrani pun ada orang yang bermaksiat. Tapi semuanya satu. Maka kita katakan, konsep berpikir Anda ini keliru. Kita itu berpikirnya, kapan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islamnya, dengan Al-Qur'annya, maka ajaran sebelumnya terhapus, tidak boleh diikuti. Maka orang Nasrani, orang Yahudi yang mempertahankan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa pun terhapus. Inilah makna firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka dia tidak akan mempunyai keluasan kecuali mengikutiku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hapus semuanya. Sama ini ilmu juga bermanfaat kalau ada orang ngaku, "Wah, aku semalam bermimpi bertemu Nabi Khidir." Padahal yang benar itu apa? Khidir kah? Atau Khidir kah? Atau Haidir kah? Mun Haidir ngaran kawan ulun SD, Bang. Yang benar mana? Ada tiga pilihan. Khadiru, kemudian Khidiru, kemudian Khaidiru. Khadir yang benar itu. Kha di atas kha, dzat di bawah dzi. Oru apa sa ano? Bahasa Banjarnya apa? Dommah itu apa? Dapan. Ro dapan ru. Nah, begitu. Saya dulu belajarnya bukan Iqra masalahnya. Jadi hafal sekali apa? Masih teringiang-ngiang guru mengaji Al-Qur'an itu. Bukan Iqra dulu. Dulu masih alifan, ya, kemudian ngajinya di bawah lampu Petromark begitu. Muridnya 10, semuanya enggak lulus. Artinya semuanya enggak ada yang khatam. Kecuali alhamdulillah saya. Semuanya, karena gurunya memang sulit, beliau rahimahullah ta'ala, memang sulit. Dan berarti semua yang dibaca dari murid-muridnya dari Al-Quran akan terus mengalir sampai sekarang, meskipun beliau sudah meninggal rahimahullah ta'ala. Dan itu indahnya kalau orang tua jadi guru pertama anaknya dari Al-Quran. Maka semua ayat yang dia baca, yang anak itu baca, akan menjadi pahala bagi orang tuanya tanpa terputus. Jangan mau diambil oleh orang lain pahala kita. Harus ketika anak bercerita, siapa guru pertama Al-Quranmu? Maka ibu saya atau bapak saya. Itu kan indah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke permasalahan tadi. Jadi khadir, yang benar itu khadir namanya. Nah, ini juga khadir kita bisa membantah, saya bertemu dengan Nabi Khadir katanya. Dan lalu kenapa memang kalau bertemu bermimpi dengan Nabi Khadir, aku dapat amalan. Amalannya apa? Baca 10.000 kali istighfar malam Jumat dari jam 12 hanya ditemani oleh satu lilin, maka ini amalan. Belum ada contohnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Khidir hidup atau Khadir hidup sekarang, maka tidak ada keluasan bagi beliau kecuali mengikuti ajarannya siapa? Rasulullah. Berarti ajaran apapun yang dibawa oleh Khadir itu tidak akan bisa diambil sebagai sebuah ajaran selama bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah, ini faedah memahami makna dari muhaimin, yang artinya penutup, penghapus dari seluruh ajaran sebelumnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat mudah membahas kalau ada orang ngaku saya bermimpi bertemu Khadir. Lalu kenapa bermimpi bertemu Khadir? Jarsidin, boleh ulun meninggalkan sholat? Maka ajaran ini bertentangan dengan Rasulullah, maka tidak bisa diasi. Ya, seperti itu. Kemudian, sebab semua kitab terdahulu turun ke bumi dengan sekaligus. Sedangkan ini penyebab Al-Quran lebih utama dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab Taurat, Injil itu turun sekaligus dari mulai A sampai Z-nya, saat turun sekaligus. Sedangkan Al-Quran turun berangsur-angsur sesuai dengan kejadian besarnya pemeliharaan terhadapnya dan Rasul yang menerimanya. Setiap kali turun maka seperti turunnya salah satu kitab di antara kitab-kitab terdahulu. Itu bedanya. Jadi Al-Quran turunnya sesuai dengan kejadiannya, tetapi cara turunnya itu sama dengan satu kitab terdahulu. Ini kan keutamaan yang sangat luar biasa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Iya, kita cukupkan dulu tentang keutamaan Al-Quran. Yang jelas ketika kita membaca keutamaan-keutamaan ini bukan sekedar membaca keutamaannya, akan tetapi Al-Quran akhirnya harus kita baca dan harus kita jadikan sebagai buku pedoman kita. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, mungkin jika ada yang bertanya. Naam. Ya Ustaz, dari BPM. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apakah ada pembolehan dalam memutus ini untuk hal tertentu? Apa ancaman untuk orang yang memutus silaturahmi dengan muslim? Dari Ita di Mataram. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat. Maka jawabannya, memutus hubungan silaturahim asal hukumnya adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan kerabatan. Ya. Dan ini para ikhwah sekalian dosa besar, karena diancam tidak masuk surga. Yang memutus hubungan tali silaturahim dosa besar. Dan yang menyebabkan terputusnya hubungan tali silaturahim dosa besar. Hati-hati orang tua, hati-hati adik kakak, hati-hati paman bibi. Gara-gara mungkin sikap dia terputus hubungan antara anak dengan anak. Sikap memilih satu dengan yang lainnya terputus hubungan akhirnya. Ya, ini bahaya. Jadi kadang-kadang salah satu penyebab renggangnya antara adik kakak atau antara saudari saudara adalah gara-gara orang tuanya. Orang tuanya terlalu memilih kepada salah satu di antara keduanya. Ataupun disebabkan oleh bapaknya atau bibinya, pamannya atau bibinya. Nah, hati-hati. Jangan sampai penyebab terputusnya hubungan kekerabatan kita. Memutuskan hubungan kekerabatan itu tercela. Penyebabnya lebih tercela. Ya, man da'a ila dhalalah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melakukan setelahnya. Maka hati-hati, jangan sampai penyebab sebagai sebuah keretakan hubungan kekerabatan. Begitu juga adik-adik misalkan, adik-adik ngomporin kakaknya sehingga dia berseteru dengan saudaranya yang lain. Maka ini bahaya. Jangan sampai la yadkhul jannata qati'. Tidak boleh. Tidak akan masuk ke dalam surga qati'un. Artinya seorang yang memutuskan hubungan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bashir, Nu'man bin Bashir, Bashir kepada seorang bapak yang bernama Bashir. Ketika beliau hanya memberikan hadiah kepada Nu'man, sang anak, satu anak. Sedangkan yang lain-lain tidak dikasih. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal qad nahalta waladaka mithla hadha?" Apakah anak-anakmu juga diberikan sebagaimana engkau memberikan hadiah kepada Nu'man? Maka kata Bashir, "La ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, hanya Nu'man yang kuberikan." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayasurruka an yakunu fil birri sawa?" Maukah engkau anak-anakmu sama dalam berbakti kepadamu, maka berbuat adillah kepada mereka. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, jangan sampai kita memutuskan hubungan kekerabatan. Nah, kalau ditanya adakah penyebab syar'i kita putus hubungan kekerabatan, maka jawabannya penyebab syar'i di antaranya yaitu dia keluar dari agama Islam. Putus hubungan kekerabatannya. Murtad. Ataupun menghina Islam. Maka ini keluar, maka ini juga putus hubungan. Sebagaimana misalkan yang pernah terjadi beberapa riwayat, diriwayatkan dari beberapa riwayat, ada yang mengatakan riwayatnya sahih, ada yang mengatakan yang tidak sahih. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yang riwayat tidak sahih nanti akan saya sebutkan, ini riwayat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memutus, memboikot, tidak mau bicara, tidak mau salam, tidak mau menjawab salam dari seorang yang bernama Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya tidak ikut perang Tabuk. Karena gak ada sebab. Karena disibukkan dengan sesuatu. Dan tidak punya alasan. Maka beliau boikot selama berapa hari? 40 hari. Ya. Kata bahkan sampai Ka'ab bin Malik. Coba bayangkan Pak, saya saja kalau seandainya bertemu dengan Mas Bahtiar, kemudian saya ucapin salam, beliau melengos, itu gondoknya minta ampun. Seperti ada lonceng besar. Ya, ini gimana yang tidak menjawab salam Rasulullah? Ya, sampai Ka'ab bin Malik mengatakan, radhiyallahu anhu, aku mengira, aku tidak tahu apakah Rasulullah menjawab salamku atau tidak. Setiap aku lihat, beliau melengos. Tapi giliran aku tidak melihat, beliau memperhatikanku. Sedih sekali itu. Di hari yang ke, setelah 30, hari yang ke-40, ya, mulai 31 sampai 40, beliau disuruh istrinya berpisah dari beliau. Pulang. Suruh pulang istrinya ke mana? Ke rumah orang tuanya. Mau bayangkan? Ya, ini menunjukkan pemboikotan syar'i boleh gara-gara tidak ikut perang. Maka boleh kita memboikot saudara gara-gara misalkan dia mencela Islam, misalkan dia tidak sholat. Itu pun ada kaedahnya. Apa kaedahnya? Yaitu kaedahnya adalah kalau pemboikotan kita berhasil. Kalau seandainya pemboikotan kita gak berhasil, kata sang saudara, ayo aja kedua pandir lawan aku. Ya, malah tambah parah saudaranya, malah tidak meninggalkan, malah tidak mengerjakan sholat sama sekali, malah berbaksiat. Maka pada saat ini berarti pemboikotannya nggak berhasil. Siapa Anda sampai memboikot gitu kan? Ya, lebih baik pada saat ini dinasihati. Jadi boikot itu ada fikihnya. Yang boikot itu dalam bahasa Arab disebut dengan hajr, bukan hajar, bukan hajr, al hajru. Dan itu hukum Islam. Sebagian orang kadang-kadang terlalu berlebihan dalam memboikot. Ya, misalkan dulunya, tahun-tahun dulu, banyak kawan-kawan yang ngaji dengan Ustadz Sifulan. Ustadz Sifulan terkenal ngisi di Roja TV. Akhirnya orang-orang gak mau ngaji lagi dengan dia. Kenapa? Karena Roja TV terindikasi bermuamalah dengan ahlul bid'ah misalkan. Maka ini mereka hajar akhirnya ustadznya, tidak mau lagi dihadiri kajiannya, tidak mau lagi disalami. Maka ada orang-orang sebelah yang kadang-kadang kita salami gak mau salam. Nah ini gak manfaat hajarnya kadang-kadang. Anda siapa sampai menghajar saya? Ya, ada kaidah dalam apa? Menghajar para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu asal hukum memboikot, memutuskan hubungan tali silaturahim ini adalah dosa besar. Diancam dengan tidak masuk surga. Diancam dengan apa? Tidak masuk surga. Tetapi jika ada maslahat agama di sana, maka diperbolehkan. Selama ada maslahatnya. Seperti misalkan riwayat yang tidak sahih yang ingin cerita saya ceritakan, Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis la tamna'u ima Allah masajidallah, hadis dari Rasulullah, jangan kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid-masjid Allah. Ya, ini hadis Rasul sahih riwayat Bukhari. Jangan kalian larang istri-istri Rasulullah, istri-istri kalian ke masjid-masjid. Artinya seorang perempuan meskipun sholat di rumahnya lebih utama, tapi kalau ingin ke masjid boleh, ingin berjamaah di masjid boleh, tidak mengapa. Nah, ada seorang dari anak beliau, kalau tidak salah namanya Bilal, Bilal bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab berarti. Beliau ini mengatakan, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah wahai bapakku, kami akan larang istri-istri kami pergi ke masjid. Tujuannya bagus, untuk menjaga kesucian istri-istrinya. Demi kecemburuan yang sangat kuat dimiliki oleh seorang lelaki, maka mereka tidak membiarkan istrinya keluyuran keluar rumah. Tujuannya bagus, bukan ingin membantah hadis tersebut. Kan hadisnya berbunyi, jangan kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid. Orang ini malah mengatakan, demi Allah, aku akan larang istri-istriku pergi ke masjid. Bertentangan enggak? Bapaknya marah. Kata bapaknya, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu hadza? Aku sekarang sedang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kamu bantah dengan perkataanmu itu, la ukallimuka abadan. Aku tidak membicaraimu selamanya. Diriwayatkan ini yang masih ihtimal, ada riwayat sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Diriwayatkan Abdullah bin Umar sampai matinya tidak membicarai anaknya tersebut. Gara-gara mencela hadis siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal niat beliau bukan mencela, niat beliau menjaga kesucian sang istri. Nah, ini contoh-contoh bolehnya memboikot dalam keadaan syar'i. Ya, boleh. Kadang-kadang memboikot dalam keadaan syar'i. Agar orang tersebut jera, adapun agar orang tersebut wah kada mau berpandirkah lagi lawan aku. Sudah, hai. Ya. Artinya siapa ikam siapa aku gitu. Bahasa Arabnya nahnu rijal wa anta rijal. Nahnu rijal wa antum rijal. Kamu laki-laki, saya laki-laki, selesai. Ya, apa boikot-boikotan? Gitu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tapi dalam hukum Islam boleh itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Adapun permasalahan dunia, maka batasan paling maksimal 3 hari 3 malam. La yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot, memutuskan hubungan kepada saudaranya, kepada sesama muslim lebih dari 3 hari. Yang kada bepandiran, yang kada bersalam-salaman. Kalau seandainya hendak masuk masjid, ternyata di masjid ada si fulan, kada jadi masuk, Sidin. Kenapa kada jadi masuk? Kada apa-apa aja, Sidin. Ya, kalau seandainya padahal perkara dunia, ya, kalau seandainya Sidin ada di ujung gang, maka pura-pura mogok kerja. Maka capek sekali Pak yang seperti ini. Ini menunjukkan hati tidak bersih. Ya, hati apa? Tidak bersih. Maka yang sampai sekarang masih mempunyai seperti itu, bahkan lebih dari 3 hari, maka masuk ke dalam jurang keharaman. La yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ini batasan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, apalagi yang sampai mendendam seperti yang ulun sering ceritakan. Ustaz, biar aja nya kayak itu. Kada ada mau bayar hutang, menghina ulun kada apa-apa. Lihatkan di hari kiamat ulun tuntut di hadapan Allah. Ini orang pendendam nih. Ya. Ini para ikhwas sekalian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Ada pertanyaan, silakan, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk tanya jawabnya. Sama-sama, Pak. Ustaz, saya minta jelaskan keutamaan atau kemuliaan pada hari Jumat dan larang-larangan atau masalah transaksi pada Zuhur sampai Asar itu, adakah ancaman-ancamannya? Yang kedua, apakah Allah dan malaikat berselawat juga gitu, nah? Ya. Itu aja, terima kasih. Sama-sama Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Semoga Bapak diberikan pahala yang berlipat. Adapun keutamaan hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aus Ibnu Aus radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal Jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubid, dan di dalamnya diwafatkan Nabi Adam. Wa fihi nafkhah was sa'qah, dan di dalamnya ditiupkan sangkakala, dan di dalamnya diwafatkan seluruh manusia. Dalam riwayat Muslim, wa fihi taqumus sa'ah, dan di dalam hari Jumat dibangkitkan hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa akthiru sholata fihi alayya, maka perbanyaklah membaca sholawat di dalamnya kepadaku atau atasku. Maka ini anjuran untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat. Berapa banyak Ustaz? Tidak ada batasan. Jadi kalau ada yang membatasi, itu malah yang tercela, karena disuruh untuk sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian di mana Ustaz? Tidak ada batasan juga. Kapan waktunya? Hari Jumat. Ya. Bagaimana tata caranya? Tidak ada batasan. Jumlah bilangannya berapa? Tidak ada batasan. Sebabnya apa? Sebabnya hari Jumat. Nah, itu saja batasannya. Memperbanyak sholawat. Kemudian juga keutamaan hari Jumat dimulai dari awal sholat Jumat sudah beda dengan subuh Jumat sudah beda dengan subuh-subuh lainnya. Subuh Jumat kita dianjurkan baca surat As-Sajdah dengan surat Al-Insan, yang di dalamnya ada sujud tilawah, yang kalau orang sujud tilawah maka dijamin surga. Ya. Kemudian dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya padanya di antara dua Jumat, dari Jumat ini ke Jumat yang lain dapat cahaya. Maksudnya adalah di hari kiamat orang akan mendapatkan cahaya sepanjang dia berjalan dari Jumat ke Jumat yang lain. Coba pian datang berjalan dari pengurus dalam ini sampai semingguan hari Jumat kena. Nah, sepesak apa panjangnya? Itulah saat secahaya, sepanjang itulah cahaya yang kita dapatkan. Kemudian termasuk keutamaan hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Inna fi yaumil jumu'ah la sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun yad'u Allah yas'alu Allah ta'ala khairan illa a'tahu iyyah." Sesungguhnya di dalam hari Jumat terdapat sebuah waktu, tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Nah, waktu ini dibincangkan oleh para ulama saking pentingnya waktu ini. Ada yang mengatakan waktu ini adalah pas imam lagi naik ke atas mimbar sampai selesai sholat. Ada yang mengatakan antara duduknya imam di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan setelah sholat asar. Pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah, faltamisuha akhir sa'atin min salatil asar. Carilah waktu tersebut di akhir waktu sholat asar. Jadi antara asar dan maghrib, maka itu waktu yang berdoa sangat mustajab. Ini pendapat yang paling kuat. Kemudian para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hari Jumat, maka keutamaan salah satunya di antaranya adalah ada sholat Jumat. Sholat Jumat. Kemudian keutamaan sholat Jumat yang hari Jumat yang lain adalah kita diwajibkan, laki-laki diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat. Adapun larangan untuk berjual beli, maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, wahai orang yang beriman, jika dikumandangkan sholat Jumat, maka dzarul bai', hadirilah, fas'au ila dzikrillah, hadirlah segera sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Nah, di sini para ulama mengatakan haram jual beli setelah azan sholat Jumat, terutama azan yang kedua. Azan yang kedua diharamkan. Kenapa? Karena tinggalkanlah, itu perintah dari Allah. Berarti wajib kita meninggalkan jual beli. Kalau yang berjualan laki-laki, perempuan, untuk perempuan maka itu boleh, selainnya tidak boleh. Perempuan menjuali laki-laki, laki-laki menjuali perempuan, ini tidak boleh. Yang boleh hanya perempuan menjuali perempuan, itu boleh. Karena perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Adapun larangan untuk berjualan dari mulai waktu zuhur sampai asar, maka ini tidak ada larangan yang sahih dari hadis Rasulullah SAW. Yang ada hanya terlarang pas sholat Jumat saja. Pas sholat Jumatnya saja. Demikian. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Iya, hadis ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah atas nabi dan ucapkanlah salam dengan salawat dan salam yang banyak. Tetapi ingat, apa maksud bersalawatnya Allah dan apa maksud bersalawatnya para malaikat? Dijelaskan oleh seorang tabi'i Abul Aliyah di dalam kitab Sahih Bukhari, maksud salawatnya Allah dan maksud salawatnya para malaikat adalah salawatnya Allah sana'ullahi fil mala'il ala. Artinya Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Ketika Allah bersalawat, berarti Allah sedang memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Sedangkan maksud salawatnya para malaikat adalah du'ahum bil barakah wal maghfirah war rahmah. Para malaikat mendoakan hamba-hamba tersebut mendapatkan barakah, rahmat dan ampunan. Jadi itu. Jadi ayat Al-Qur'an yang berbunyi innallaha wa malaikata yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas nabi. Demikian. Cukup kiranya apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.